Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, kembali kita akan mengkaji bersama kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan, atau kita masih bersama hadis ke-25, di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh keimanan. Dan kita sudah bahas kenapa bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Yang pertama, karena agama ini ada dua penjelasan. Yang pertama, karena agama ini berisi dua hal, yaitu takhliyah dan tahliyah, ya, membersihkan dari segala jenis kotoran-kotoran, dan yang kedua memupuk dengan segala amal-amal kebaikan. Nah, bersuci itu adalah bagian dari membersihkan dari segala kotoran, baik bersuci secara jasmani ataupun bersuci secara rohani. Ini definisi yang pertama. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa at-tuhur atau bersuci itu adalah separuh keimanan? Karena yang dimaksud dengan keimanan adalah apa? Salat. Ya, yang dimaksud keimanan adalah salat, dan tidak sah salat seseorang tanpa bersuci, ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan bahwa ucapan alhamdulillah itu maknanya sangat besar. Maknanya sangat sangat besar. Bahkan seluruh makna al-baqiyat as-salihat terkandung dalam alhamdulillah. Seluruh makna adhkar yang ada, al-baqiyat as-salihat, ya, ucapan-ucapan yang baik, adhkar, zikir-zikir yang utama, itu terkandung dalam alhamdulillah. Karena zikir itu biasanya isinya adalah memuji Allah karena kesempurnaannya. Ini yang pertama. ya, memuji Allah karena kesempurnaannya, atau mungkin karena, atau berisi mensucikan Allah dari segala macam jenis kekurangan. Memuji Allah dengan segala macam bentuk kesempurnaan. Yang kedua adalah mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Misalnya ucapan subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tiraf bil-ajiz. Pujian kepada Allah itu biasanya isinya adalah al-i'tiraf bil-ajiz. Ngaku kalau lemah. Contohnya ucapan apa? La haula wa la quwata illa billah. Ya. Atau ini yang ketiga. Yang keempat adalah at-tafarrudu bi maratibil atau at-tafarrudu bi a'lal maratib. Memuji Allah karena Dia sendiri satu-satunya yang tertinggi. Contohnya apa? La ilaha illallah ataupun Allahu Akbar. Jadi pujian itu isinya itu. Itu terkandung di dalam alhamdulillah. Ya. Di seluruh tingkatan-tingkatan baqiyat as-salihat, seluruh kandungan-kandungan al-baqiyat as-salihat, ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir, itu terkandung di dalam alhamdulillah. Empat hal tadi. Saya ulangi. Kita ulangi. Panjenengan ulangi. Saya ulangi, kita ulangi, panjenengan ulangi. Milih yang mana? Loh, panjenengan ulangi. Pinter ya. Kalau saya yang bilang panjenengan, berarti dibalik panjenengan, kena saya. Satu, karena apa tadi? Isi baqiyat as-salihat, diantaranya apa? Memuji Allah karena kesempurnaan sifatnya. Kesempurnaan sifatnya. Sifat-sifat yang mulia. Misalnya contohnya adalah alhamdulillah. Yang kedua adalah karena apa? Isinya adalah, bukan karena apa? Isinya adalah apa? Mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Contohnya apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Makanya kita kalau turun di jalan, kalau jalannya turun kita ucapkan apa? Subhanallah. Ini jalan boleh turun. Tapi Allah Maha Suci dari kekurangan. Jadi jalan itu turun. Tapi Allah tetap Maha Tinggi. Ya. Ini jalan naik. Tapi Allah tetap Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi begitu. Ya. Jalan turun tapi Allah tidak pernah memiliki kekurangan. Ini sisi isi yang kedua. Isi yang ketiga adalah al-i'tiraf bil ajz. Jadi seorang hamba memuji Allah karena dia merasa tidak mampu. Ya, contohnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sedang ditimpa kesulitan, mungkin begitu ya. Sudah terasa berat beban di dalam hati sehingga tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita pun menyerahkan segala macam daya dan upaya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah mengaku bahwasanya Allah itu berada secara sendirian di tingkat yang paling tinggi dalam kesempurnaan. Tidak ada yang menyainginya. Ya, contohnya apa misalnya? Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya lagi la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terkandung dalam ucapan alhamdulillah. Ya, oleh sebab itu ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Dan kita telah pelajari kemarin timbangan kebaikan itu benar-benar timbangan. Ada timbangan yang bisa digunakan untuk mengukur kebaikan dan keburukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, dua-duanya itu memenuhi langit dan bumi. Ini pahalanya besar sekali. Penuh. Ini penuh, langit dan bumi itu penuh pahalanya. Sebesar itu. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena ucapan subhanallah dan alhamdulillah menggabungkan dua hal. Antara tahliyah, menggabungkan antara tahliyah dan tahliyah. Subhanallah itu artinya mensucikan. Membersihkan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Sementara alhamdulillah memuji Allah dengan segala bentuk kesempurnaan. Mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan itu namanya tahliyah. Seperti yang kita pelajari. Memuji Allah dengan segala bentuk kesempurnaan namanya tahliyah. Seperti yang telah kita pelajari. Maka ucapan subhanallah walhamdulillah ini menggabungkan dua perkara. Oleh sebab itu pahalanya pun sangat sangat besar. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, "Wassalatu nurun." Dan salat itu adalah cahaya. Apa yang dimaksud dengan salat itu adalah cahaya? Seperti kita ketahui, salat adalah salat. Yakni at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla bi af'alin makhsusatin wa aqwalin makhsusah. Muftatihatun bitakbiri mukhtatimatun bisalam atau bitaslim. Salat itu adalah sebuah perbuatan, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dengan ucapan-ucapan tertentu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Jadi ucapannya sudah tertentu, gerakannya juga sudah tertentu, sudah ada aturannya, ya. Kemudian dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makanya kalau orang sholat belum takbir, berarti belum masuk sholat, ya. Ya. Dan ini ada satu kisah yang pernah saya ceritakan mungkin di majelis ini atau di majelis lain, ya, di mana suatu saat Imam Masjid Madinah itu bertakbir, belum bertakbir tapi ada muadzinnya sudah meneriakkan takbir. Muadzin jadi mubalik, ya. Kalau imamnya Allahu Akbar, maka dia Allahu Akbar gitu misalnya. Kalau ini Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu yang mana tugasnya muadzin itu, ya. Biasanya begitu supaya suara itu bisa terdengar oleh semua jamaah. Nah, suatu saat imamnya belum takbir. Ini mubaliknya, mubalik namanya, ini muadzinnya saat itu sudah mengucapkan Allahu Akbar. Langsung imamnya intadhir lam ukabbir katanya. Tunggu, aku belum bertakbir. Masya Allah. Jadi nggak tahu mungkin apa yang beliau dengar saat itu oleh muadzinnya. Ya, saat itu Syekh Hudzaifi, hafizahullah taala, imam besar Masjid Nabawi, ya, didahului oleh muadzinnya. Dan khawatir mungkin jamaahnya takbir, dia segera apa? Mengatakan, tunggu, saya belum bertakbir. Nah, as-salat dimulai dengan takbir. Gerakan-gerakannya khusus dan kemudian ucapan-ucapannya juga khusus dan diakhiri dengan salam. Dan salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya di tahun ke-11 kenabian. Ya, tahun ke-11 kenabian. Dan beliau beserta para sahabat sempat melakukan sholat selama 3 tahun di kota Makkah. Tahun 11, 12, 13. Ya, beliau melakukan sholat selama sekitar 3 tahun di kota Makkah. Setelah itu baru diperintahkan untuk berhijrah. Ini rahasia yang luar biasa. Hijrah itu adalah pekerjaan dan amaliah yang sangat apa? Besar dan sangat berat. Bisa dibayangkan. Hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah sekitar 400 kiloan. Tidak kurang. 400 kilo. Ditempuh oleh bapak-bapak. Ditempuh oleh ibu-ibu. Dan juga anak-anak. Ada yang berkendaraan, yang punya kendaraan. Ada yang berjalan, berjalan kaki. Dan jalan yang mereka lalui bukan jalan seperti Jogja Purbalingga. Yang mana sepanjang jalan ada tempat persinggahan. Ada pula es degan. Ada pula warung makan. Ada pula penginapan. Ada pula rumah teman. Yang bisa untuk nginap, istirahat. Tidak ada seperti itu. Yang mereka pakai adalah secukupnya dari pakaian. Dan perhiasan yang mereka bawa. Dan bekal yang bisa mereka siapkan. Tentunya tidak bisa terlalu banyak. Rumah mereka tinggalkan. Banyak harta yang mereka tinggalkan. Saudara, sanak, famili mereka tinggalkan. Demi untuk menyelamatkan agama. Ini amalan yang luar biasa beratnya. 400 kilo jarak Jogja-Jakarta. Jogja-Jakarta. Kita saja taruhlah naik sepeda, ngurut ke rel sepur. Itu kayaknya berat. Ya. Saya dulu pernah nyoba jalan. Jalan itu 1 kilo saja, nek jalan dengan kecepatan biasa, saya tempuh, masih muda saat itu, bisa ditempuh mungkin dalam waktu 4 atau 5 menit, 1 kilo, itu jalannya cepat. Ya, padahal ini 400 kilo, dan tentunya jalannya tidak secepat itu karena udaranya panas. Panas, mereka beristirahat, kena panas, belum nanti debu di tengah-tengah padang pasir, belum nanti ada apa kemungkinan binatang buas dan yang lain-lain. Banyak sekali halangan-halangan untuk jihad. Maka seakan-akan Allah ingin mempersiapkan hamba-hambanya untuk melakukan sebuah amalan yang besar dengan apa? Salat. Jadi salat itu betul-betul sebuah persiapan bagi hamba. Maka tidak layak bagi kita, siapapun kita, selama dia muslim, untuk menyia-nyiakan sholat. Ibu-ibu juga demikian. Jangan sampai ibu-ibu itu ya memberikan sholat waktu sisa-sisa, sehingga sholatnya terburu-buru, terramutu. Apa itu terburu-buru, terramutu? Ya sudah terburu-buru tapi enggak ada kualitasnya lagi. Maka kalau bisa dia berikan salat itu waktu yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik untuk salat. Karena salat itu adalah salah satu yang pernah kita baca sebelum ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri wassalah." Jadikanlah salat dan kesabaran sebagai wasilah untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salat, ya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima wahyu, maka Allah wajibkan kepadanya salat malam saat itu. Sebelum ada salat wajib, maka salat malam itu wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya salat wajib. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada dia, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Jadi persiapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salat. Maka barang siapa di antara kita yang ingin menghadapi kehidupannya dengan tenang, maka jagalah salat, terutama salat wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Cahaya di mana? Nurun fi qalbihi, wa nurun fi wajhihi, wa nurun fi dunyah, wa nurun fi qabrih, wa nurun fil akhirah. Cahaya bagi seorang mukmin di dalam hatinya. Cahaya bagi seorang mukmin di wajahnya. Cahaya bagi seorang mukmin dalam kehidupan dunianya. Cahaya bagi seorang mukmin besok di alam kuburnya. Cahaya bagi seorang mukmin kelak di padang mahsyar, di akhirat. Karena tentu kita tahu bahwa hati itu kalau tidak diiringi dengan kedekatan kepada Allah, maka dia akan gelap. Ya. Karena Allah nur. Ya. Allah itu adalah cahaya yang bisa memberikan cahayanya kepada para hambanya. Maka hamba yang akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan menjalankan sholat. Hatinya akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakni dengan sholat yang baik, seorang itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu diantara keutamaan sholat. Demikian juga nurun fi wajhihi. Terkadang kita saksikan bahwa wajah orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang menegakkan sholat, itu berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Meskipun ini bukan secara mutlak. Artinya kalau ada orang kelihatan kusam, berarti ini gak pernah apa? Gak pernah sholat. Bukan begitu. Karena nur, cahaya di wajah ini relatif. Tapi kalau cahaya di hati, iya. Kalau cahaya di wajah, terkadang orang itu masya Allah, dia banyak menegakkan sholat. Akan tetapi wajahnya biasa-biasa saja. Karena terkadang sesuatu itu tidak tampak di dunia. Adapun di alam kubur, sholat itu akan menjadi cahaya baginya. Amal solehnya akan menemani dia. Di padang mahsyar juga demikian. Karena dengan sholat, orang itu akan dibedakan. Mana yang sholat dan mana yang tidak. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sholat. Beliau mengatakan, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah." Orang yang menjaga salat lima waktu, dia akan mendapatkan nur, cahaya, wa burhanan, dan alasan yang kuat, hujjah, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورْ وَلَا بُرْهَانْ. Tapi orang yang tidak menjaga sholat lima waktu, dia tidak akan mendapatkan nur, tidak pula mendapatkan burhan. Tidak akan mendapatkan cahaya, dan tidak akan bisa mendapatkan hujjah yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hambanya salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annaman hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah." Orang yang menjaga salat 5 waktu tersebut, ya, menjaga mengerjakannya dengan baik, dengan memenuhi syarat-syaratnya, ya, dan menjalankan segala macam bentuk rukunnya, ya, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dan juga mendapatkan hujjah yang kuat, burhan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berbeda dengan orang yang tidak menjaga. Wa anna man lam yuhafidz 'alaiha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam takun lahu nuran wala burhana. Dia tidak punya cahaya, tidak punya burhan. Wala najatan yaumal qiyamah. Dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibni khalaf. Wa husyira ma'a fir'aun wa qarun wa fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Bahkan orang yang tidak menjaga salatnya akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama dengan siapa? Fir'aun. Atau dikumpulkan bersama dengan Haman. Atau dikumpulkan bersama dengan Qarun. Atau dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, orang yang melalaikan sholat karena kedudukannya dan kekuasaannya. Disampai lupa sholat karena kekuasaannya. Maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Hati-hati ini. Orang yang punya jabatan sampai lali sholat. Mati ketemu Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai karena jabatan kita korbankan sholat. Makanya besok panjenengan kalau jadi orang yang memiliki jabatan, jangan sampai melalaikan sholat. Setinggi apapun jabatan itu, sekecil apapun jabatan itu. Ini kalau orang punya kekuasaan, tapi melalaikan sholat sama Qarun. Sementara orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, sama sebetulnya mirip. Maka sampai pangkat tersebut melalaikan dia dari salat, dia akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Fir'aun penguasa. Haman panglima. Jadi kalau Anda jadi panglima, ya, komandan, ya, sampai Anda lalai dari salat, bahkan menjadikan anak buah Anda itu jadi apa? Lalai dari sholat, hati-hati. Ada manajer, ada supervisor. Manajer penguasa, supervisor, orang yang punya kedudukan. Anak buahnya mau sholat, kerja. Sholat itu ngurangi produksi. Ini jenengan hati-hati. Sudah kita melalaikan sholat untuk diri sendiri, kita juga menjadikan orang lain jadi apa? Lupa sholat. Subhanallah. Maka hati-hati yang seperti ini. Ya, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kedudukan. Kemudian orang yang lalai sholat karena tersibukkan hartanya. Seperti siapa? Qarun. Karena sering dagang, ya, entah dagang di dunia nyata ataupun dagang di dunia maya, akhirnya sibuk melayani apa itu namanya? Apa? Customer? Yes, pokoknya pakai gitulah. Ya, mengalami melayani pesanan-pesanan customer, pelanggan. Ya, ada order. Masya Allah. Ini order kalau enggak dikerjakan di waktu duhur, ini lolos nih ordernya. Ya, akhirnya pilih antara order dan sholat. Tapi karena ordernya sangat menarik, akhirnya pilih apa? Pilih order. Ini kalau sampai lalai sholat karena harta, maka berarti dia nanti akan dikumpulkan bersama dengan korun. Adapun orang yang lalai sholat karena perniagaannya, kalau tadi hartanya ya sudah terkumpul, hartanya banyak. Kalau ini usahanya, ya usaha, entah dia berhasil dalam usahanya atau tetap kere. Karena kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya ujian harta itu ada dua, toh. Yang pertama ketika sudah mendapatkan, yang kedua ketika mencarinya. Yang ketika mendapatkan orang kaya, bagaimana dia supaya tidak terfitnah dengan hartanya. Kalau sampai dia terfitnah dengan hartanya kayak korun. Ya. Kemudian ini ada orang yang sedang berusaha mencarinya. Kalau sampai dia tersibukkan dalam mencarinya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang laki-laki dulunya sholat tapi setelah nikah, jadi gak sholat. Itu masuk yang mana? Silakan Anda pilih yang mana. Mau jadi kumpul sama Fir'aun? Ya, orang itu maksudnya, bukan jenengan. Alhamdulillah yang datang di sini insyaallah pada salat. Alhamdulillah, demikian juga mudah-mudahan para pendengar. Demikian juga mudah-mudahan keluarga kita. Ini orang nikah sampai lalai salat. Dia punya kedudukan sebagai kepala rumah tangga, penguasa. Jenderal di rumah tangga, ya. Kemudian setelah menikah ternyata menjadi kaya, kena deh dia. Ya. Kemudian karena menikah dia harus banyak berusaha berdagang dan yang lainnya sampai lalai sholat. Kena pula nih. Empat sisi bisa kena ini. Ngeri ini. Na'udzubillah min dalik. Maka as-sholat adalah nur. Orang yang menegakkan sholat, besok pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya. Sementara orang yang tidak menegakkan sholat, tidak menjaga sholat, tidak akan mendapatkan cahaya. Itulah as-sholatu nurun. Sholat itu adalah apa? Cahaya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu as-shalatu nurun was-shadaqatu burhan." Begitu? Naam. As-shadaqatu burhan, ya. As-shalatu nurun was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Yakni sejauh mana seseorang mengimani apa yang dijanjikan Allah dengan apa yang ada di tangannya. Sejauh mana seorang itu membuktikan keimanannya. Iman dengan apa yang dijanjikan Allah dengan iman apa yang ada di tangannya. Seorang yang imannya kuat akan semakin kuat dalam bersedekah. Karena dia yakin bahwa yang disedekahkan itulah yang akan menjadi miliknya. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang disedekahkan itulah yang akan diganti oleh Allah secara berlipat ganda. Disebutkan bahwa Allah subhanahu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah seorang hamba. Kemudian memelihara sedekah tersebut. Sebagaimana seorang di antara kita memelihara anak kudanya. Sampai anak kuda tersebut menjadi sebesar gunung. Jadi sekecil apapun sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas. Ya, kalau ikhlas. Kemudian akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi sebesar gunung. Coba kita bayangkan, itu sedekah yang kecil. Bagaimana kalau sedekah kita berlipat-lipat? Nah, pelipat gandaan pahala sedekah itu tidak bisa ditangkap dengan nalar dan panca indera. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah sekian, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih banyak. Itu hitungannya jumlah panca indera. Maka kalau dia sedekah sepeda onta, pinginnya diganti, pinginnya dapat sepeda motor. Ya, karena hitungannya hitungan dunia. Kalau sedekah sepeda motor, pinginnya diganti apa? Becak motor. Kan roda tiga dulu. Roda dua, roda tiga. Ya. Kalau sudah sedekah becak motor, pinginnya diganti apa? Mobil. Itu hitungan dunia. Sedekah tidak seperti itu. Karena itu adalah perkara yang gaib. Oleh sebab itu, sedekah itu bukti keimanan. Iman kepada perkara yang gaib. Ya, kalau segala macam sedekah kemudian langsung jreng diganti dengan yang lebih banyak, apa fungsinya sedekah sebagai ujian dan bukti keimanan seseorang? Jadi terkadang kita sedekah enggak balik. Sudah sedekah sejuta enggak balik-balik. Tapi ingat, yang sejuta itu justru itulah harta kita. Mal ibni Adam yaqulu mali mali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa Ibnu Adam mengatakan ini hartaku, itu hartaku? Walaysa maluhu illa ma akalahu hatta faniya. Bukanlah hartanya kecuali yang dia makan sampai habis. Aw labisahu hatta abla, atau dia pakai sampai usang. Aw tasaddaqa bihi hatta amdha, atau yang dia sedekahkan itu yang dia simpan. Jadi harta manusia itu cuma tiga sebetulnya. Yang dia makan sampai kenyang, sampai habis. Yang dia pakai sampai usang. Yang dia sedekahkan sehingga itulah yang dia simpan. Itu hakikat harta. Adapun yang disimpan itu bukan harta dia. Contohnya sekarang, kita punya gaji Masya Allah banyak sekali. Misal. Tapi ternyata sehari makan cuma 3 piring. Berarti harta kita 3 piring. Sementara beras yang kita simpan itu belum jadi harta kita. Karena barangkali dia menjadi harta tikus. Ya, yang makan beras. Kita Masya Allah goreng iwak kali sak piring. Telung piring. Ya. Ternyata sarapan cuma kuat 1 piring. Yang 2 piring kita simpan, itu bukan harta kita. Karena barangkali nanti ada apa? Kucing. Oh, berarti hartanya kucing. Jadi, harta kita itu hanya yang kita makan. Yang kita simpan di kulkas, yang kita simpan di lemari, itu belum tentu jadi harta kita. Bisa saja itu harta istri kita. Bisa saja itu harta anak kita. Bisa saja itu harta pencuri. Bisa saja harta pengemis datang kita kasih. Demikian juga pakaian. Harta kita adalah yang sekarang kita pakai. Sing lumbruk teng lemari niku sanes hartane jenengan. Demikian juga sedekah. Yang kita sedekahkan itulah harta kita. Sedangkan yang kita simpan di rekening kita itu belum tentu jadi harta kita. Mungkin jadi warisan orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ada apa Ibnu Adam mengatakan ini hartaku, hartaku, hartaku? Itu pengakuan. Ya, oleh sebab itu terkadang kita ini terlalu lebih berat memegangi apa yang ada di tangan kita dibandingkan mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kebenaran keimanan seseorang. Maka monggo silakan dibuktikan sedekahnya. Dibuktikan keimanannya dengan memperbanyak sedekah. Sedekah kepada keluarga kita, sedekah kepada anak kita, sedekah kepada istri, sedekah kepada tetangga, kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sabru dia. Kesabaran itu adalah obor. Kalau sholat itu nur, nur, cahaya. Tapi kesabaran itu adalah obor. Obor itu ada sisi panasnya. Jadi sabar itu memang terasa panas. Berat. Kesabaran itu adalah obor, memberikan penerang. Nanti insya Allah pada hadis berikutnya akan kita terangkan bahwasanya pemberian yang paling baik didapatkan seorang hamba adalah kesabaran. Karena dengan kesabaran dia mendapatkan obor. Mendapatkan penerang untuk menjauhi dari segala macam perkara yang tidak baik. Dan bertahan dalam segala macam perkara yang baik. Itu obor. Jadi sabar itu butuh memaksa diri. Makanya dikatakan dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Panjenengan bersabar nggih. Satu hadis ora rampung, ora rampung-rampung, suarane sing rampung. Bismillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.